pinan berdebu bersama dirimu, yakin ku hadapi sambil merajut berdua anyaman benang angan yang kau tawarkan. Sekian lama tuh mengerti dirimu jadi misteri yang kian tersemi. Sekian jauh menilai kadar cinta tergali milikmu sejati.